بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قنفتنا عزكم الله. Dari sekian banyak bimbingan-bimbingan yang disebutkan oleh para ulama sebagai upaya untuk bisa menyelamatkan diri dari fitnah, dari syubhat, dari penyimpangan-penyimpangan, bimbingan yang mencakup ialah at-tafaqquhu fid-din. Mengkaji, memahami dan mempelajari ilmu agama yang mulia ini. Mempelajari bimbingan Al-Quran, mempelajari bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Sebab dengan ilmu agama inilah kita bisa membentengi akidah kita dari berbagai macam fitnah-fitnah, syubhat-syubhat, penyimpangan-penyimpangan yang merusak. Dengan ilmu inilah kita akan bisa membersihkan akidah kita dari itu semuanya. At-tafaqquh fid-din. Terutama yang kita kaji, yang kita nomor satukan ialah mempelajari, mengkaji tentang prinsip-prinsip dasar akidah Islam, prinsip-prinsip dasar keimanan, prinsip-prinsip dasar akidah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebab ikhwan fillah azakumullah, masing-masing daripada prinsip-prinsip akidah itu akan bisa membongkar penyimpangan-penyimpangan sebagai lawannya. Tidak ada satu akidah pun dari akidah-akidah Islam, tidak ada satu prinsip pun dari prinsip-prinsip dasar keimanan dan keislaman, melainkan di dunia ini ada yang menyelisihinya, ada yang menyimpang daripadanya. Bahasa lainnya, semua fitnah-fitnah yang ada, semua syubhat-syubhat yang ada, pemahaman-pemahaman sesat yang ada, kelompok-kelompok sesat yang ada, mereka sesat dikarenakan mereka menyimpang dari pokok-pokok akidah tadi. Salah satunya atau lebih daripada itu. Maka dengan kita mengkaji akidah Islam, prinsip-prinsip dasar Islam wal iman, akan menyelamatkan kita dari itu semua. Kemudian ikhwanatina azakumullah, tidak semata-mata kita mengkaji prinsipnya, tetapi lebih jauh daripada itu, setelah membekali diri dengan prinsip-prinsip akidah, kita juga sangat-sangat penting untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan tadi, mengetahui syubhat-syubhat tadi, mengetahui sekte-sekte tadi, supaya kita waspadai, supaya kita tahu bagaimana syubhatnya, bagaimana makarnya, untuk kita waspadai. Ini harus dengan bimbingan para ulama. Kita mengkaji dan mempelajari mereka-mereka ini dari bantahan-bantahan para ulama, kitab-kitab ulama yang membantah masing-masing pemahaman tadi, namanya kutubur rudud, kitab-kitab bantahan. Ini sebagian pihak merasa aneh, kenapa dimasukkan dalam bagian ilmu? Sebagian pihak merasa itu kan bukan ilmu. Bayangan mereka yang namanya ilmu itu ialah mengkaji ilmu akidah, kamu mengkaji ilmu fikih, dan yang lain-lainnya itu. Perlu diketahui, ternyata memahami, mengetahui seluk-beluk perkara yang menyimpang perkara yang batil untuk diwaspadai, itu sudah dilakukan oleh generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'. Dan itu ilmu, termasuk satu bagian daripada ilmu. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu orang-orang kaum muslimin, jadi para sahabat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu wasallam tentang perkara kebaikan. Gimana salat yang benar, puasa yang benar, akidah yang benar, muamalah yang benar, akhlakul karimah, segala macamnya. Beliau mengatakan setelah itu, wa kuntu as'aluhu 'ani syarr makhafata ay yudrikani. Sementara aku bertanya langsung kepada Rasul tentang perkara-perkara kejelekan. Yang saya tanyakan perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang menyimpang. Beliau mengatakan makhafata ay yudrikani, karena khawatir kejelekan tadi akan menimpa aku. Belajar kejelekan untuk mewaspadainya. Belajar kejelekan untuk menjauh daripadanya. Belajarnya sama siapa ini? Hudzaifah ibn al-Yaman belajar sama siapa ini? Belajarnya kepada Rasulullah SAW, ahlul haq. Harus belajar kepada orang yang benar. Kepada Rasulullah dan para sahabatnya dan ulama-ulama setelah. Tujuannya untuk mewaspadai kejelekan-kejelekan tadi. Katanya sang penyair, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqi. Wa man lam ya'rif syarra min al khair yaqa' fi. Saya tahu mempelajari mengetahui kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan tadi, tapi untuk mewaspadainya, menjaga diri daripadanya. Dan barang siapa yang tidak tahu mana kejelekan, mana kebaikan, dia akan dikhawatirkan jatuh dalam kejelekan tadi. Ternyata pula ikhwanatina azzaikumullah, ini merupakan prinsip Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah setelah membawakan ayat kursi, Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la intisama laha." Barang siapa yang mengkufuri tagut, nomor satu disebutkan. Barang siapa yang mengkufuri tauhid dan beriman kepada Allah, dua ya, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali al-wusta, al-urdul wusta yang sangat kuat, yang tidak mungkin terpisahkan. Yani kalimat la ilaha illallah. Tidak semata-mata iman kepada Allah, itu perkara kebaikan. Tapi di saat yang sama mengkufuri tauhid, segala sesuatu yang diibadai selain Allah Azza wa Jal, perkara yang mungkar, perkara syirik, perkara kufur, diketahui untuk dikufuri, dipelajari untuk diwaspadai dan dijauhi. Itu prinsip Quran, itu merupakan prinsip Nabi, itu merupakan prinsip salaf. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini itu harus dikaji melalui para ulama. Tidak mungkin antum seorang diri belajar langsung mempelajari penyimpangan-penyimpangan sekte. Diuntal miring antum. Miring ya. Telan mentah-mentah antum nanti. Antum belajarnya dengan para ulama. Antum ingin mengetahui kejelekan yang namanya gerakan ISIS, harus tahu apa itu ISIS. Bagaimana gerakan-gerakannya? Bagaimana pemahaman-pemahamannya? Dari mana ya? Dari penjelasan-penjelasan para ulama. Ulama sudah membahas panjang lebar tentang masalah ISIS ini. Disebutkan merupakan gerakan radikal, merupakan sekte khawarij yang mengkafirkan para penguasa, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, sadis, zalim, bengis dan segala macamnya. Ulama yang mengatakan demikian. Dari keterangan para ulama kita tahu ini gerakan yang salah. Ada muhim diwaspadai. Dan jangan kemudian membuka sendiri literaturnya ISIS. Apa situ ISIS? Langsung buka internet, set gitu. ISIS, cari ISIS. Masuknya ke linknya ISIS. Akhirnya mendesis. Kayak gitu ya. Oh, ternyata mereka itu pejuang-pejuang Islam. Kok disalahkan sih? Wah, ternyata justru mereka itu adalah mujahidin. Orang-orang yang berjihad. Wah, ini anti-jihad. Itu namanya diuntal miring. Ditelan mentah-mentah oleh mereka sendiri. Dikarenakan antum belajarnya bukan dengan bimbingan ulama, langsung terjun payung sendiri. Allahumustaan. Yang ini dipelajari, tapi ingat harus dengan bimbingan para ulama-ulama kita. Apa kata para ulama? Itu yang kita resapi, yang kita pelajari. Dan ikhwanatina azakumullah, mengetahui perkara yang batil, perkara yang menyimpang, itu tidak sebatas terkait dengan sekte-sekte masa lalu. Mengetahui sekte Khawarij yang dulu, sekte Syiah Rafidhah yang dulu, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qadariyah, Sufiyah. Tidak cukup hanya itu. Itu juga penting supaya antum tahu benang merah antara dulu dan sekte sekarang ini. Yang tidak kalah pentingnya barakallahu fikum ialah kondisi zaman antum saat ini. Kondisi zaman antum saat ini. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kaum muslimin saat ini. Antum juga harus tahu. Dari mana ya, Pak? Dari penjelasan-penjelasan para ulama. Harus tahu ini. Untuk apa ya, Pak? Mempelajarinya ini. Untuk diwaspadai. Supaya antum tahu, oh ini penyimpangan. Oh ini kesesatan. Oh ini keliru. Oh ini salah. Tahu dari mana? Keterangan para ulama kami. Ulama-ulama muslimin yang diakui keilmuannya. Di samping juga antum memperkokoh akidah antum, prinsip antum, manhajnya antum. Itu ilmu syar'i dipelajari oleh salafun salih rahimahumullahu taala. Sekarang antum pelajari itu dari bantahan-bantahan para ulama. Di zaman sekarang ini kalau antum membicarakan semacam ini, khonatina azakumullah, sebagian pihak akan mengatakan oh fitnah itu. Itu namanya ilmu fitnah. Itu namanya belajar fitnah. Itu namanya taklim fitnah. Itu namanya daurah fitnah. Itu namanya muhadharah fitnah. Itu namanya ahli fitnah. Dainya dai fitnah. Allahul musta'an. Fitnah yang mana ya? Itu tidak kita yakini. Tidak kita amalkan. Itu kita waspadai. Kita ingkari. Kita jauhi. Dan supaya kita bisa menerangkan kepada umat penyimpangan-penyimpangan tadi. Barakallahu fikum. Ini perkara yang sangat penting ya Farhan bin Asyaf. Naam. Dan ini insyaallah taala sesungguhnya akan kita kaji lebih lanjut hari Senin nanti sebenarnya. Insyaallah taala dipangkep di Pondok Riyadhus Shalihin, ini akan bakal kita kaji lebih lanjut. Pentingnya mempelajari pokok-pokok akidah Islam di masa khidmat. Ini termasuk yang kita bahas nanti insyaallah taala. Saya kasih sedikit mukadimah. Supaya enggak kaget, selebihnya nanti kita kaji insyaallah hari Senin. Yang bisa ke sana alan wasahlah, yang tidak bisa ya silakan dengar rekamannya saja. Barakallahu fikum, wallahu taala alam bisawab. Sudah jam 4. Sudah jam 4. Sehingga untuk tema enggak memungkinkan diteruskan kembali. Wah, ini tema sangat panjang. Dikarenakan bimbingannya sangat panjang, sangat banyak. Nah, puluhan, bukan satu, dua, tiga. Puluhan kaidah, puluhan bimbingan Islam. Semua itu kalau kita amalkan barakallahu fikum, terselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada, syubhat-syubhat yang ada. Intinya Alkitab, Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, mempelajarinya, mengkajinya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat insyaallah taala dari ini semua. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awal, saya kasih waktu. Bila ada yang mau dipertanyakan yang sekiranya mudah-mudah saja. Awal. Waktunya sampai nafasnya. Gitu ya. Allah ya hari. apakah salah satu jalan menuju surga seorang istri mengizinkan suaminya menikah lagi? Wah, ini masih kembali yang tadi ditanya. Jawabannya tergantung. Kalau diketahui suaminya itu soleh, suaminya itu di atas sunnah, suaminya orang yang bertanggung jawab, orang yang adil, nahkoda yang bisa membawa dua bahtera tadi kepada yang lebih baik, insyaallah itu merupakan ta'awun alal birri wa taqwa, termasuk membantu suaminya di atas kebaikan dan ketakwaan. Semua kebaikan-kebaikan yang muncul setelah itu, istri dapat pahalanya. Tentunya yang namanya kebaikan dan ketakwaan menjadi jalan menuju ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kamu mendapati suaminya kamu ini hanya omdong, tolong dong, omong doang, hanya bisa bicara, speak saja ya Pak. Bicara, ya ada bukti, ada segala macamnya. Jangan banyak komentar, diam aja. Apa kamu dapati suami kamu adalah tipikal orang yang tidak tanggung jawab? Bukan tipikal orang yang bisa berwibawa, yang adil. Ngurusi satu bahtera saja ribut terus, tidak pernah akur, sering berantem dan segala macamnya. Jangan diizinkan. Bukannya saya anti ta'adud, bukannya saya anti poligami, saya khawatir justru kalau saya mengizinkan nanti membantu Kang Mas ini untuk berbuat dosa. Tidak hanya membolimi saya nanti, saya sudah lama dibolimi, khawatirnya membolimi yang kedua nanti, dua bahtera sama-sama dibolimi, sebagai banyak dosa. Tergantung ya, kalau untuk perkara kebaikan itu perkara baik, tapi kalau jelek itu perkara yang jelek. Jadi istri berbicara sesuai dengan kadar syar'i, bukan dengan semata-mata keinginan pribadi atau kecemburuan pribadi, tidak. Barakallah. Allahu taala alam bisawab. Tuh, ini masyaallah. Semuanya poligami. Apa itu? Ini pembahasan masalah selamat dari syubhat, dari fitnah. Nah, ya. Apa persyaratan poligami? Cuma satu syaratnya ya, Pak. Satu. Kenapa ya? Cuma satu. Persyaratannya ialah adil. Harus bisa adil dalam tiga perkara. Adil di dalam nafkah, adil di dalam tempat tinggal, adil di dalam pemberian jatah bermalam. Sudah, enggak ada lagi yang lain. Ini yang wajib. Araklah itu. Tapi ketentuan-ketentuan menuju ke sana itu harus disiapkan reng-rengnya dulu. Barakallahu fikum. Gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau enggak bisa adil ya kan, cukup satu. Cukup satu. Nah ini nih, ini sesuai dengan temanya nih yang agak panas-panas. Bagaimana sikap kami terhadap tahdzir seorang ustaz kepada seseorang di mana kami tidak tahu atas dasar apa orang tersebut tahdzir? Ini ustaz yang mana ini? Kalau dia dari kalangan asatidzah du'at salafiyyin ahli sunnati wal jamaah, tidak mungkin mereka mengucapkan kata-kata tahdzir atau mentahdzir umat dari si fulan dan si alan dengan tanpa dasar. Tidak mungkin. Mereka tidak sebodoh itu. Mereka tidak seremeh itu. Para duat asatidz ahlus sunnah salafiyin sangat mengerti dan paham kaidah kaidah salaf dalam bab tahdid. Barakallahu fikum. Antum baca tulisan Ustaz Asqari yang terakhir di majalah Syariah terkait dengan prinsip tahdirnya Ahlus Sunnah. Bagus. Baca itu. Antum akan bisa meraba dan bisa menghayati. Itulah penerapan kaidahnya para doa salafiyin, barakallahu fikum. Tidak serampangan. Sini ustaz yang mana ini mas? Kalau dia betul-betul dari kalangan asatidz salafiyin, kemudian mengucapkan atau melontarkan kata-kata tahdzir pada si fulan, pasti ada sebabnya. Barakallahu fikum. Kalau antum yang mikir, apa ya rasanya ya? Ya mungkin dengan dangkalnya pemahaman antum. Caranya tanya langsung kepada ustaznya. Afan ustaz, antum melarang kita belajar atau taklim sama si fulan. Dasarnya apa ustaz? Saya yakin akan disampaikan alasannya. Akan disampaikan alasannya ya, Afan. Dikarenakan begini, begini, begini, begini, begini, begini. Jangan sama dia. Dan perlu diingat, ketika muncul tahdzir, melarang seseorang kata tahdzir, itu jangan difahami vonis sebagai ahlul bid'ah. Tadbir menfonis orang lain sebagai ahlul bid'ah itu khusus pembahasannya. Ada syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya, tidak semudah yang dibayangkan. Dan para ulama yang punya hak demikian. Tahdzir itu lebih umum. Yang namanya tahdzir itu bahasa umumnya at-tahdzir min syarr, memperingatkan orang dari kejelekan. Itu bisa terkait dengan bab muamalah. Antum mengingatkan orang lain dari jeleknya muamalah fulan, suka menipu, suka berdusta, menipu orang lain dalam perkara muamalah, itu bisa. Awas, jangan si fulan. Tahdzir namanya itu. Antum bisa mentahdzir dalam bab pernikahan. Pernikahan, ada orang mau menikahi putri kamu. Ada orang yang menyampaikan kepada kamu, awas, jangan sama dia. Ini orang anu nih, gini. Kepengen yang ideal, kepengen yang bagus. Loh, kenapa dia? Ini suka mukuli perempuan ini. Ini dikenal sebagai ikhwan kita satu ini pemarah ini, sumbu pendek ini, sangat pendek sumbunya ini. Terutama dengan kaum perempuan, suka memukul perempuan, jangan. Nah, ya enggak jadi. Tahdzir. Apa kemudian dikatakan sebagai bid'ah? Lah. Sehingga tahdzir itu umum. Kita memperingatkan umat dari perkara-perkara yang jelek dari seseorang, mungkin karena dia sebagai mubtadi, mungkin dikarenakan dia sebagai ahli fitnah, mungkin sebagai ahli syubhat, mungkin dikarenakan akhlaknya, mungkin muamalahnya, atau yang lain-lainnya. Umum. Tidak semua orang yang ditahdzir dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Ini juga yang dibahas sama Ustaz Asqari di majalah ini. Baca anda ya, Pak. Barakallahu. Naam. Hadza huwa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi kalau ustadznya ini dari kalangan ustadz-ustadz yang menyimpang pemahamannya, ya mungkin. Kalau dia dari kalangan khawarij, dari kalangan ISIS, bukan semata-mata ditahdzir, dikafirkan. Tambah sebab. Gitu. Kafir. Loh kenapa? Mungkin dia bukan golongan kami, kafir. Mungkin sebab menyimpang dia. Barakallahu. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kapan taubat seorang da'i yang menyimpang itu diakui? Bukankah Allah yang maha mengetahui tentang taubat seseorang? Ya, Allah yang memiliki hak terkait dengan Allah menerima taubatnya atau tidak. Tetapi terkait dengan ahkamu syar'iyah, hukum-hukum syar'i, Islam membawakan kepada kita ciri-cirinya. Dan kita hanya mengamalkan secara syar'i ciri-ciri tadi. Barakallahu fikum. Ikhwana fi din azzakumullah. Yang namanya orang bertaubat ada berapa persyaratan ya? Ada berapa ya, Pak? Ada berapa? 3. Yang pertama meninggalkan ya al-iqla' 'anil dzunub, meninggalkan pemahaman-pemahaman tadi, penyimpangan-penyimpangan tadi, dosa-dosa tadi, meninggalkan. Termasuk di dalamnya ialah meninggalkan orang-orang yang dulu seperti itu. Bahasa kita meninggalkan habitat yang menyimpang tadi, menuju kepada habitat yang saleh. Meninggalkan. Satu. Yakin ini? Sepakat? Meninggalkan. Yang kedua, menyesali. Kita kan ya, an-nadmu 'ala ma fat. Menyesali apa yang telah lewat. Apakah orang menyesal itu punya ciri-ciri? Punya tanda-tanda yang bisa kita tahu dia menyesal? Jawabannya iya. Orang yang menyesal, menyesali dosa-dosa masa lalu, menyesali penyimpangan-penyimpangan dia masa lalu, kamu akan dapati dia orang yang betul-betul patah hatinya. Orang yang betul-betul tidak bisa angkat kepala. Kalau umumnya kita menyaksikan orang yang bertobat dari dosa dan kemungkaran dia, yang dulu enggak pernah ke masjid, sekarang ke masjid, kamu akan dapati dia di masjid itu. Dia akan menangis kesalahan dia. Sangat nampak. Tersedu-sedu, dia doa kepada Allah, mohon rahmatnya Allah supaya diampuni dosanya. Ketakutan dia. Kepingin supaya bersih semua dosanya. Nampak itu, kelihatan. Pernah gak antum menyaksikan orang kayak gini? Nampak tuh ya. Ketika dia disinggung orang lain, kamu dulu gini-gini-gini ya. Gak marah dia. Gak bakal marah dia. Dia akan mengakui, iya, saya dulu pernah berbuat begitu-begitu ya. Saya telah tahu, saya telah insaf. Itu bisa menangis ya, mengatakan kata-kata semacam itu. Itu penyesalan. Menyesali betul apa yang telah lewat. Yang ketiga, berazam untuk enggak mengulangi lagi. Al-azam alla ya'ud. Ini sepakat ya? Betul ya, kawan? Ini dengan kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Sekarang ada seorang da'i yang menyimpang. Ditahdir oleh para ulama. Dengan penyimpangan yang sangat jelas dan sangat nyata. Kemudian menyampaikan rujuknya. Menyampaikan taubatnya. Apakah dengan semata-mata dia mengatakan, saya telah taubat. Selesai kita cerita. Belum. Lihat dulu bagaimana taubatnya dia itu. Apakah dia meninggalkan masa lalunya? Apakah dia meninggalkan orang-orang lama yang dulu menyimpang bersama-sama dengan dia ini? Apakah dia meninggalkan habitat lamanya itu? Pindah kepada teman-teman yang saleh, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, kawan-kawan yang baik, membuka lembaran baru. Lihat dulu. Ternyata dia ya masih di situ-situ saja ya ikhwan. Taubat, tapi di situ-situ saja ya ikhwan. Dakwahnya ya sama orang-orang itu, ta'awunnya sama orang-orang itu, gumpulnya ya sama orang-orang itu. Tidak pernah lepas dari orang-orang itu. Namanya taubat. Itu bukan namanya taubat, itu namanya makar. Barakallahu fikum. Paham misalnya? Saya enggak nambahi apa yang diterangkan sama para ulama. Yang kedua, apakah dia menyesali apa yang telah lalu itu? Menyesal dia dengan penyesalan yang luar biasa. Yang menunjukkan betapa patahnya, namanya al-kasr. Hatinya itu patah gitu ya. Menyesali yang telah lalu. Atau kemudian dia semakin kepalanya mendongak begini. Mengalah itu bukan berarti kalah. Apa semacam itu yang namanya taubat? Ketika disebutkan sama dia, Ustaz antum dulu begini-begini ya. Dia akan mengatakan, iya. Saya dulu begini, saya dulu begitu. Saya dulu punya pemahaman yang menyimpang begini-begini ya ikhwan. Kita akan nangis dia nanti. Menangis siapa yang telah lalu. Menyesal dia. Dia akan menangis itu semuanya. Dan dia akan terangkan kepada umat. Ini penyimpangan. Ini salah. Saya dulu begini. Ini salah. Yang betul demikian. Demikian. Demikian. Demikian. Sampaikan sama Allah. Apakah dia punya azam untuk kembali lagi? Atau tidak? Tengok juga. Barakallah itu. Ini tiga persyaratan utama yang disebutkan oleh para ulama. Kalau semuanya nampak, maka dikatakan sebagai taubatan nasuha, taubatan shadiqah. Itu sebenarnya enggak butuh waktu lama kok ya. Kalau dia betul-betul jujur dalam taubatnya, serius taubatnya dengan taubatan nasuha ikhlas, enggak butuh waktu lama. Orang akan tahu itu sehari, dua hari, akan tahu dengan sendirinya. Apalagi terkait dengan penyimpangan-penyimpangan manhaj yang terkait dengan seorang dai yang punya mad'u yang banyak, punya masa yang banyak, itu akan tampil di depan masa dan menerangkan penyimpangan-penyimpangan itu. Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, dulu sebagai pencetus pemahaman Ash'ariyah di masa lalu, di tokoh masyarakat, ketika dia menyadari penyimpangan-penyimpangan pemahaman Ash'ariyah dan dia bertobat dengan taubatan nasuha, itu tampil langsung di Masjid Basrah, di Masjid Jami' Basrah, langsung menyampaikan kepada umat tentang penyimpangan masa lalunya. Saya dulu begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, semuanya salah. Yang betul begini, begini, begini, begini, begini, begini. Dalam bab ini, yang betul begini, bab ini, begini, terus begitu, sampai tuntas. Bahkan menulis dua kitab, Al-Ibana Asy-Syar'iyyah dan yang kedua, Maqalat Islamiyyin. Untuk menjelaskan kepada umat pemikiran yang dulu dia bantah. Dan dia kembali pada pemahaman salaf, pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Itu gak butuh waktu lama, langsung orang ngerti taubat dia. Hakada. Jadi jangan sampai antum terpesona dan terlena dengan makar taubat, dengan permainan taubat. Kita tidak menutupi siapapun, tidak pernah menghalangi siapapun dari yang namanya taubat. Kita akan sangat cinta dan sangat mencintai, sangat mengharapkan, sangat berbahagia ketika semua orang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat ya ikhwan, taubat dalam Islam itu ada aturannya, ada tata caranya, ada ciri-ciri jujurnya. Tidak asal taubat selesai, taubat selesai. Saya mau tanya sama antum, ada misalkan di Sidrap ini seseorang tukang jagal, bukan jagal sapi ya ikhwan, jagal manusia, pembunuh. Dosa apa enggak dosa ini? Hah? Dosa besar. Dosa besar. Dia ngomong, saya insaf, saya tobat. Apakah menganggap cukup dengan semata-mata kata-kata saya tobat, saya rujuk, saya insaf? Ya, kok diem saja? Anggap cukup? Belum. Antum kalau dekat sama dia kan takut-takut dulu sama dia. Jangan-jangan ini saya korban berikutnya. Nih. Antum masih waspada, masih hati-hati gitu. Barakallahu fiik. Kamu lihat dia gak ngakunya tobat. Ternyata dia masih berkumpul dengan para jagal-jagal yang lain. Itu masih ada perkumpulan para jagal, para pembunuh-pembunuh. Dia masih di sana itu. Jadi jangan-jangan gak beres ini orang ini. Nah, jangan-jangan gak beres ini. Barakallahu fiik. Dia mengaku taubat, tapi dia dengan sombongnya, dengan lagaknya, dengan bahasa yang begitu bahagia, tidak ada penyesalan mengatakan, saya ini penjagal, jangan main-main sama saya. Saya ini tukang bunuh, jangan main-main sama saya. Saya taubat sih. Orang kan tidak percaya seperti ini, orang gimana taubatnya ini? Apalagi ternyata masih mengulangi lagi pembunuhannya itu. Dengan mata kepala kamu sendiri kamu menyaksikan dia membunuh orang lain. Terus kamu percaya, oh iya, dia telah tobat ya akhi. Itu jagal ya, terkait dengan pembunuhan, dosa. Ini penyimpangan, bid'ah. Lebih besar dosanya, lebih mengerikan dosanya dalam Islam, barakallah. Sehingga dilihat bagaimana ciri-ciri tobat. Kita enggak menutupin tobat ya, Pak. Yang kita harapkan adalah taubat dengan taubatan nasuha. Saya tutup ini pembahasan dengan kisah yang disebutkan oleh para ulama una, kisah tentang Al-Imam Al-Jauhari, imam besar ahli fiqih, ahli bahasa pada masanya. Sehingga saya Al-Imam Al-Jauhari rahimahullah ta'ala. Kita bawakan untuk kita ambil ibrahnya. Beliau ini kan tokoh masyarakat, ahli fiqih, alim pada masanya. Beliau punya pengajian di Masjid Jami' wilayahnya. Suatu kali dia menyampaikan ceramahnya. Dalam ceramahnya dia mengatakan tentang Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW talaqa wa zahara wa ala. Rasul itu pernah mentalak istrinya, pernah mengilak istrinya dan pernah membihar istrinya. semuanya diam, tidak ada yang komentar, tidak ada yang komplain, tidak ada yang menyalahkan. Waktu itu ada orang hadir, orang yang asing, bukan asli situ. Orang asing baru datang masuk ke Masjid Jami tadi, mendapati ada halaqah, duduk mendengarkan ceramahnya imam tadi. Dia mendengarkan ucapan sang imam tadi, Rasul itu mentalak, mengilak, membihar. Diam dia waktu itu. Selesai majelis, selesai acara, orang-orang pada ngerubuti imam. Dia juga diam. Begitu orang-orang pada selesai semuanya, pada pulang semuanya, dia masih di situ. Sang imam paham, ini ada keperluan ini. Tanya, ada keperluan apa, wahai saudaraku? Nampaknya kamu ada sesuatu, yang lain sudah pada bubar, kok antum masih di sini? Dan antum kayaknya orang asing ini. Dia mendekat, betul wahai imam, dia mendekat pada imam tadi. Apa hajatmu? Mohon maaf imam, tadi kalau saya enggak salah dengar, imam mengatakan dalam ceramahnya tadi bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam itu pernah mentalak istrinya, mengilak istrinya dan mewihar istrinya. Kalau Rasul mentalak itu benar, Rasul mengilak itu benar, tapi Rasul mewihar itu tidak benar. Dikatakan Allah mengatakan itu merupakan ucapannya mungkar. Mungkaran minal qawli wazura. Itu ucapannya mungkar yang dusta. Tidak mungkin Rasul mengucapkan kata-kata yang mungkar. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Betul kan? Nas ayat demikian ya. Rasul enggak pernah membihar. Talak iya, ila iya, bihar tidak. Tahu bihar? Bihar itu mengucapkan kepada istrinya, anti ka dhahri ummi. Kamu kayak punggung ibuku. Mengharamkan istrinya sebagaimana kayak ibunya sendiri. Ini dikatakan dalam Al-Qur'an termasuk ucapannya mungkar, ucapannya zur. Tidak mungkin Rasul mengatakan demikian. Jazakallah khair, sadaqta. Besok datang lagi kamu ke majlis. Ya, ya. Keesokan harinya ketika majlis yang berikutnya, datang itu orang pojok sana. Al-Imam Al-Jauhari ini mengatakan kepada umatnya, kepada para mad'unya, kalian, saya kemarin pernah menyatakan di majlis sebelumnya bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam talaqa wa ala wa dhahar. Mentalak istrinya, mengilak dan juga memwihar. Kamu diam saja. Kemarin datang seseorang yang gharib, orang yang saya katakan asing, menegur saya. Rasul mentalak, na'am, mengilak, na'am, memwihar. Tidak, itu merupakan perkara yang mungkar, ucapan yang zur. Wa sadaq, betul dia. Aina fulan ibn fulan, ta'al ya syekhana. Di depan masa, di depan orang banyak, di depan semua kaum muslimin, beliau imam besar di situ. Dan yang menegurnya orang yang asing, yang enggak seberapa keilmuannya. Panggil, ta'al ya syekhana, ta'al. Panggil, dipanggil gurunya. Hadzal ladzi 'allamani. Ini orang yang mengajari aku kemarin. Jazakallahu khairan ya syekh. Saya ini akan merujuk, saya salah. Rasul mentalak, Rasul mengilak dan tidak membihar. Jazakallahu khairan ya syekh. Luar biasa. Tidak butuh waktu lama kan? Hanya satu kali majlis, tapi semua orang tahu jujurnya taubat beliau. Tidak ada rasa gengsi. Tidak merasa jatuh kehormatannya. Tidak merasa habis kedudukan dia. Tidak. Justru dengan itu semakin mulia martabatnya beliau rahimahullah. Semakin dikagumi oleh umat betapa beliau rujuk dari kesalahannya. Hanya teguran orang yang tidak tahu siapa ini orang. Mungkin ini orang majhul, mastur. Tidak jelas siapa dia, keilmuannya. Tapi hak, qauluhu haqqun, ucapannya benar. Dan bagaimana beliau dengan beraninya syaja'atul salaf ya. Itu merupakan keberanian salaf dalam rujuk kepada al-haq di depan masa, di depan halayak ramai, di masjid umum. Dan betapa beliau memuliakan orang yang menegurnya beliau tadi. Ta'al ya syekhan, hadza syekhi. Ini guru saya dalam masalah ini. Hakadza fakunu. Seperti itulah yang kamu menjadi ya ikhwan. Sehingga kembali pada pemahaman salaf, bukan semata-mata mengaku, bukan semata-mata dalam perkara-perkara yang sering kita sampaikan. Dalam pembahasan rujuk kepada Al-Haq pun jika harus mencontoh salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Seperti ini Al-Imamul Jauhari Jauhari, dikenal dengan keilmuannya dan terus harum namanya walaupun dengan peristiwa itu. Justru semakin harum namanya dengan peristiwa itu. Jadi itu biasa para ulama berbuat demikian. Al-Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala, Syekh Muqbil bin Hadi ya, gurunya semua orang yang talim di Yaman dari Indonesia ini. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam posisi fatwa. Maqamnya ini maqam berfatwa. Ada yang menyampaikan soal, beliau menjawab. Di hadapan murid-muridnya direkam. Atau bisa merasakan maqamnya ya, maqamnya sedang berfatwa, resmi fatwa. Ada yang bacakan soal, beliau menjawab. Ketika beliau menjawab, ada yang salah membawakan ayat. Ada anak masih kecil. Di sana banyak masih kecil. Akhlak tanya Syekh. Syekh, Anda salah. Yang betul gini ya Syekh. Ah, santai ya bunai. Ta'al. Gitu. Makom fatwa. Sini. Disuruh masuk, dinaikkan di kursinya. Dikasih mikrofonnya. Ah, betulkan Syekh Mubil. Langsung disebutkan. Bawakan langsung ayatnya. Gini. Jazakallah khair ya bunai. Teruskan lagi fatwanya. Tidak ada gengsi. Tidak ada rasa malu. Itu kemuliaan barakallahu fikum. Dan langsung dars pelajaran il-amaliyah. Pelajaran langsung untuk para murid-muridnya. Seperti itulah semestinya seorang alim. Seorang syekh. Salah. Tidak butuh waktu lama kan? Tidak sampai semenit. Dan yang menegur itu bukan alim besar yang sekelas beliau, anak masih kecil. Tapi di sana banyak yang masya Allah menghafalnya luar biasa ya pada masa itu. Salah. Dan makomnya makom fatwa direkam resmi. Orang-orang yang pernah belajar di sana, apalagi menjumpai masa-masa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, tidak akan mengingkari peristiwa ini. Itu sangat masyhur, dikisahkan berulang-ulang oleh murid-murid beliau untuk menyemangati kita thullabul ilm yang belajar di sana waktu itu, untuk sebagaimana beliau tawadhu'nya, bagaimana beliau begitu tunduk kepada al-haq, begitu mudah beliau rujuk dari kesalahannya, dan itu menambah wibawa beliau, kemuliaan beliau. Tidak habis dengan itu. Tidak ada yang komentar, hancur keilmuan beliau digara-gara anak kecil nyalakan sama sih. Tidak ada yang mengatakan demikian. Justru mengatakan hafizallah Syekhuna Muqbil. Pada masa itu ya masih hidup. Semoga Allah menjaga Syekhuna Muqbil. Hadza darsun azim amali. Ini merupakan pelajaran yang sangat besar, yang sangat agung. Langsung amalnya beliau mengajari murid-muridnya langsung di depan murid-muridnya untuk gampang rujuk kepada Al-Haq. Kalau sekarang kita mengatakan rahimallahu Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah, semoga Allah merahmati Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Dengan itu semua belum mengajari kita pelajaran bukan teori, langsung praktek bagaimana seorang dai besar, alim besar, syekh besar dengan mudahnya rujuk kepada Al-Haq walaupun yang menegurnya anak yang masih kecil. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala ala misrat naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.